بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bacaan kita yang terakhir kemarin dari Thalathatul Usul ma'a syarhihi inda qawlil muallif rahimahullah wa dalilus salati wa zakah wa tafsirut tawhidi qawluhu ta'ala wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tus zakah wa dhalika dinul qayyim. Dalil tentang perkara salat, demikian pula zakat dan juga penafsiran tentang tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin hunafa, dengan cara memurnikan ad-din, ibadah ini. Sehingga dijelaskan oleh Asy-Syaikh ad-din makna ibadah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan agama ad-din, yaitu ibadah ini hanya kepadanya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, demikian pula agar mereka melaksanakan salat dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Nah, kemudian oleh Asy-Syarih hafizahullah taala menjelaskan tentang pendalilan dari ayat ini dari surah Al-Bayyin ayat yang kelima. Beliau mengatakan as-salatu hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Salat adalah salah satu rukun yang kedua di antara rukun-rukun Islam. Wa zakah hiya ruknu tsalits. Zakat adalah rukun yang ketiga. Wa hiya qarinatus salati fi kitabillah. Dan zakat ini adalah merupakan gandengan penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Artinya setiap kali ada perintah salat, maka setelahnya diikutkan dengan perintah berzakat. Seperti pada ayat ini. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Nah, kemudian beliau menukilkan ucapannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Beliau mengucapkan pada saat munculnya sekelompok orang setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lagi tidak mau menunaikan zakat-zakat mereka. Maka beliau pun mengatakan wallahi la uqatilanna, demi Allah aku akan benar-benar memerangi orang yang man farraqa bainas salati waz zakah, yang membedakan antara salat dan zakat. Artinya dia kerjakan salat tapi tidak mau kerjakan zakat, tunaikan zakat. Nah, wallahi law mana'uni yaqanan, demi Allah seandainya mereka menghalangiku, artinya mereka tidak mau tunaikan, yaqanan wa fi riwayatin anaqa tali, di riwayat yang dikatakan anaqa anak kambing, kanu yu'addunahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu mereka tunaikan, laqataltuhum alaihi, saya akan perangi mereka jika mereka tidak mau mengeluarkannya. Fazakatu haqqun wajibun fil amwal, zakat ini adalah suatu hak kewajiban yang berkaitan dengan harta. Nah, baik. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan sisi pendalilan, penafsiran tauhid itu pada firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din." Beliau mengatakan hadza huwa tafsirut tauhid, ini penafsiran tauhid. "Wa huwa ibadatullahi ma'al ikhlas lahu wa tarku ibadati ma siwahu." Itu beribadah kepada Allah disertai dengan keikhlasan dan meninggalkan peribadatan selain kepadanya. At-tauhid, ad-din huwa at-tauhid. Ad-din wa at-tauhid wal ibadah bi ma'na wahid. Jadi kalimat din, tauhid, ibadah itu semakna. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh ulama'ul kalam, itu orang-orang filsafat, bahwa mereka memaknai tauhid dengan al-iqrar bi anna Allah huwal khaliq ar-razik. Namanya tauhid di sisi ahlul kalam, orang-orang filsafat, adalah hanya menetapkan bahwa pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, hanyalah Allah. Maka ini bukan yang dimaksud dengan tauhid yang ada pada ayat ini dan yang lainnya yang ada perintah beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya kalau itu dimaknai dengan tauhid yang diinginkan, yang diserukan oleh para nabi dan rasul, maka sesungguhnya orang-orang jahiliyah dahulu telah menetapkan adanya pencipta alam ini. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Mereka meyakini itu. Nah, tapi yang diserukan di sini adalah menyerukan peribadatan, rukuk, sujud, penyembelihan, nazar, ibadah, apa doa, sembelihan, seluruhnya hanya kepada Allah. Nah, itu yang orang-orang jahiliyah dahulu tidak melakukannya. Mereka mempersembahkan sembelihan-sembelihan mereka kepada Lata Uzza. Mereka juga dalam doa-doa mereka bermunajat, memanggil-manggil nama Lata dan Uzza. Nah, itulah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi bukan maknanya tauhid itu sebatas kepada perkara rububiyah, sekitar pencipta, pengatur, ya, penguasa alam ini, hanya Allah. Bukan itu yang diinginkan. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah afi hafizahullah taala mengatakan, wa dalilu sholati fi qoulihi ta'ala, dan dalil tentang perkara salat itu pada firman-Nya, wa yuqimus shalah. Ya, mereka melaksanakan salat, mendirikan, menegakkan salat. Wal ma'na an ayatu biha kama amara Allah azza wa jalla bi syurutiha wa arkani wa wajib wa wajibatiha. Dan makna wa yuqimus shalah, makna yang terkandung dalam kalimat ini bahwasanya mereka mendatangkannya, maksudnya mereka laksanakan salat kama amara Allah azza wa jalla, seperti yang Allah perintahkan, bi syurutiha, dengan syarat-syaratnya, wa arkaniha, dengan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini semua perlu di pelajari, diilmui. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Orang-orang yang beriman, jika kalian mau melakukan salat, faghsilu wujuhakum, hendaknya kalian membasuh wajah kalian. Pelajari mana itu wajah, ya, dari batas mana, mulai dari mana, ke bawah, ke atas, kiri, kanan, sampai mana. Nah, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai marafiq. Apa itu marafiq? Sampai ke siku. Apakah maksudnya sampai di siku? Di situ, sampai di situ batasnya, tidak lewat atau sebelumnya, dan seterusnya, dipelajari semua. Nah, wa amsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. Nah, apakah semuanya atau sebagian dan sebagainya. Nah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya, dipelajari. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat orang ruku, kita ruku, melihat orang sujud, kita sujud. Nah, tapi diilmui. Oleh karena itu beliau mengatakan, amma mujarradu surati shalah, adapun hanya sekedar gambaran salat saja, hanya sekedar surahnya, gambarannya bahwa dia salat, dia angkat tangan, dia ruku, dia sujud, itu maksudnya gambar. Fa innaha la takfi, maka itu belum cukup. Kalau hanya sekedar gambaran saja dia berdiri kemudian dia ya ruku, dia sujud. Walihadza lam yakul wa yusallu. Oleh karena itu Allah tidaklah mengatakan wa yusallu dan mereka salat, bal qala wa yuqimu, mereka tegakkan, mereka laksanakan. Artinya ada perbedaan makna kalau dikatakan wa yuqimu shalah dengan wa yusallu. Nah, jadi ada penegasan al-iqamah, kalau dia betul-betul ilmu, dia laksanakan perkara salat itu. Wala takunu salatu qa'imatan, dan salat tidak dianggap ditegakkan, dilaksanakan secara benar, illa idza atabiha, kecuali dia mendatangkannya, laksanakan, kama amara Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah telah perintahkan melalui nabinya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak melihat langsung, tapi para sahabat melihat Nabi salam salat, kemudian para sahabat salat, disaksikan oleh para tabi'in, kemudian para tabi'in melihat para sahabat salat, datang muridnya para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai datang a'immatul hadis mencatatnya dalam hadis yang kita kenal dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terus kita kaji, kita pelajari terus. Amma alladhi yusalli mujarrad suratin fi ayyi waqtin yasha. Adapun orang yang salat di mana salatnya sekedar surah, hanya gambaran saja, hanya bentuknya kalau dia salat. Fi ayyi waqtin yasha. Ya, di sembarang waktu yang dia inginkan. Au biduni taharatin, ataupun dia tanpa berwudu. Kita tidak tahu apakah dia berwudu atau tidak, ya. Apakah sudah benar tata cara wudunya atau belum? Apakah sudah masuk waktu atau belum? Ini ada waktu. Di waktu salat telah ditentukan. Ada awalnya, ada akhir. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Wabiduni tuma'nina, ataupun tanpa ada tuma'nina dalam melakukannya. Tidak ada tuma'ninanya. Dia tidak tenang dalam melaksanakannya. Wala ya'ti bi wala ya'ti bi mutaqallabati sholati. Hadza lam yusalli. Dia tidak mendatangkan hal-hal yang dituntut di dalam sholat tersebut. Adalah misalnya ini belum sholat, walaupun dia kelihatannya ruku, dia sujud, tapi mungkin dalam keadaan dia tidak suci, bersih, karena dia tidak berwudu. Dianggap tidak berwudu karena tidak benar tata cara wudunya. Atau dia kelihatannya sholat tapi bukan pada waktunya. Ini juga. Nah, walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salatihi alladhi la yatma'innu fi salatihi qala lahu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada seseorang, di mana seseorang itu dia tidak memiliki tuma'nina di dalam salatnya, dia tidak tuma'nina di dalam salatnya. Nah, coba beda dong. Kemudian orang itu dikenal dengan al-musi salatuhu, yang jelek salatnya, orang yang jelek salatnya, maksudnya di saat itu sebelum diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama disebutkan Al-Khallad ibn Rafi' radhiyallahu anhu. Qala lahu, Nabi berkata kepada orang itu, irji', wahai fulan, kamu kembali, ulangi. Fasalli, kembali dan salat. Fa innaka lam tusalli, karena engkau belum salat. Walaupun gambarannya dia sholat, karena dia ruku, dia sujud, tapi apa? Dia tidak mendatangkan sebagian rukun-rukunnya. Seperti dia tidak tuma'nina di dalam sholatnya. Maka Nabi apa? Perintahkan kembali mengulanginya. Nah, hadisnya tadi muttafaqun alaihi. Laisa maqsudan suratus salati min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa julusin faqat. Bukan maksud namanya salat, ia hanya sekedar gambarannya dia salat. Dia hanya berdiri, kemudian dia rukuk, dia sujud, kemudian dia duduk saja. Tanpa dia melakukan hal-hal yang wajib dia lakukan, ya, baik sebelumnya ataupun di dalamnya. Laisa hadzal maqsud, bukan itu maksudnya. Balil maqsudu ay yu'ta biha kama syara Allah Subhanahu wa taala mustawfiyatan likulli mutaqallibatiha asy-syar'iyyah. Jadi maksud dari salat itu bukan hanya sekedar gambaran bahwa dia berdiri, dia rukuk, dia sujud, tapi maksudnya adalah dia mendatangkan, dia laksanakan salat sebagaimana yang telah Allah syariatkan. Mustawfiyatan, secara lengkap, likulli mutatallibati asy-syar'iyyah, pada segala perkara yang dituntut di dalam salat itu. Ready. Thumma dzakara dalil az-zakat. Baik. Jadi beliau menegaskan bahwa namanya salat itu ikhwani fiddin bukan hanya sekedar kita rukuk sujud. Gambarnya bukan hanya itu diinginkan, tapi dia betul-betul mengilmuinya. Naam. Hal-hal, ada hal-hal yang wajib kita lakukan sebelum masuk sholat, yang biasa kita sebut dengan syarat, seperti bahwa dia harus suci dari hadas besar ataupun kecil, bersih suci dari najis, baik pada badannya, pakaiannya, tempatnya. Nah, dia harus menutup aurat. Nah, ini harus kita ilmui, aurat itu yang mana, ya? Nah, aurat itu mana? Ada auratnya laki-laki, ada auratnya perempuan, ada auratnya para budak. Nah, ini dipelajari semua. Hal-hal yang membatalkan wudhu, apa saja yang membatalkan sholat dan seterusnya. Ini yang senang terus kita pelajari, kita ilmui. Nah, ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, ya Salman, Salman, ثم ذكر دليل الزكاة. Kemudian beliau menyebutkan dalil tentang permasalahan zakat. بقوله تعالى ويؤتوا الزكاة. Karena ini kita lagi membahas tentang apa? Islam, ya. Oh, Islam itu ada, ada syahadat, tauhid, ada salat, ada zakat, ya. Naam. Wa yu'tu az-zakat, ay yadfa'u az-zakata lil mustahiqqina lahu. Ay dia serahkan zakat itu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi dia serahkan zakat itu kepada siapa? Orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kita ilmui bahwa apa saja yang wajib kita zakati, karena tidak semua harta yang kita miliki wajib zakat. Jenis-jenis apa saja ini diilmui, berapa sehingga, berapa ukurannya, apa istilah nisabnya, sehingga wajib sudah kena, berapa yang dikeluarkan, berapa persen, ya. Ini terus dipelajari. Saya antara kita sebutkan tadi malam, saat ini di daerah-daerah sekarang ada satu kelompok ataupun organisasi ini yang benar-benar jalan memunguti zakat orang. Ya, kalau kita tidak mengilmunya, mereka akan ambil sapu rata. Nah, yang belum wajib dia sudah katakan ini wajib. Nah, kalau mereka melakukan seperti itu, tanpa mereka memberikan pelajaran dan sebagainya, kemudian akhirnya kaum muslimin nanti merasa berat. Ya, orang-orang yang di luar sana juga akan melihat, wah, kalau kita masuk Islam ini semua dipunguti kita. Hah? Belum lagi yang resmi dari negara. Nah, pajak. Nah, beda pajak kalau zakat sebenarnya. Cuma kalau tidak diilmui ini bahaya. Biar sawitnya orang dikatakan ini ada zakatnya sawit. Ini coklat, ini ada zakatnya ini coklat. Biar asal tomat orang panen tomat dizakati lah walau kota ini benda. Tak semua. Ya, kecuali kalau biar ikan bulunya orang, tak apa semua dizakati semua. Udangnya mau dizakati. Kecuali kalau sudah dalam bentuk uang, nisabnya mungkin sudah sampai kepada harga nilai emas ataupun perak yang lebih cepat, ya. Nah, itu pun para mereka mempersyaratkan bahwa telah dimiliki selama satu tahun, hal alaihi al-haul, ya. Nah, sapi juga, sapi tidak semua asal punya sapi dizakati. Berapa bisa punya sapi? Berapa ekor? Hah? 30. Kalau kambing 40. Unta 5. Keluar satu ekor apa? Kambing. Tidak asal punya ini. Nah, emas. Ya asalnya orang pakai mau disakati. Nah, perak dan seterusnya. Jadi ini perlu kita pelajari supaya kalau diilmui insya Allah biar tidak ditagi. Kalau memang dipaham, beriman, dia akan keluarkan. Cuma kalau ini sembarangan, saat ini masya Allah sampai ada mobilnya saya lihat itu, bastas itu apakah namanya keliling kampung. Ya, pokoknya salah ada panen langsung di potong ya, keluarkan zakatnya. Lihat-lihat dulu sampai belum nisabnya atau tidak. Nah, ada lagi yang datang, semua dihitung, mulai dari motornya, mobilnya, pabriknya, masya Allah, semua dihitung. Nah, kemudian ya siapa yang berhak untuk menerimanya? Ini kadang zakat dipakai untuk kegiatan MTQ. Zakat untuk apa? Peringatan hari besar Islam, ya kayak Maulid. Itu bukan tempatnya itu, enggak boleh membiayai itu secara bid'ah. Kadang zakat dipakai untuk acara itu. Namun diambil dari uang zakat. Ya amplopnya pencerama pada acara maulidan. Amplop pencerama untuk acara Isra Mi'raj. Ini semua enggak. Bukan tempatnya itu. Nah. Atau bahkan zakat dijadikan sebagai dimasukkan di pembangunan masjid. Ini bukan tempatnya. Nah. Zakat. Zakat harta itu, zakat wajib itu, ya bukan untuk pembangunan masjid. Nah, jadi ya yadfa'u zakata lil mustahiqin laha alladziina dzakarahumullahu ta'ala bi qouli, yang telah Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an pada firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara, hanyalah sesungguhnya hasr, ya, hanyalah sadaqat itu, zakat itu untuk siapa? Lil fuqara'i, untuk orang-orang fuqara, wal masakin, untuk orang-orang miskin. Menunjukkan beda, ada fakir dengan miskin, beda. Fakir ini betul-betul dia keadaannya lebih menderita daripada miskin. Kalau miskin ini mungkin masih ada penghasilan, tapi tidak mencukupi. Kalau fakir ini memang betul-betul tidak ada sama sekali. Nah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha maksudnya yang bekerja, yang ditugaskan, dia dapat. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang hendak dikuatkan hatinya seperti orang-orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqabi, ataupun budak-budak yang ingin membebaskan dirinya. Wal gharibina, orang-orang yang mungkin sementara dililit utang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Orang berjihad di jalan Allah. Nah, di medan perang. Wa min sabil, ibn sabil, orang-orang yang melintas, orang-orang yang musafir, yang mereka itu apa kehabisan apa? Bekal. Walaupun mungkin dia kaya di kampungnya, tapi dia kehabisan bekal di sini. Dikasih. Faridatan min Allah, sebagai bentuk kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah ini, jadi kadang zakat digunakan untuk pembangunan masjid, bukan itu tujuannya. Ya, zakat bukan untuk pembangunan masjid. Nah, zakara thamaniyata masarifin wa hasaraha bi innama. Allah menyebutkan 8 jenis orang yang berhak menerima zakat tadi. Wa hasaraha bi innama, dan Allah membatasinya dengan kalimat innama. Makanya ini apa? Dikatakan ini adatul hasr, menunjukkan pembatasan bahwa hanya ini yang 8, tidak ada yang lain. Innamas sadaqatu, dan sesungguhnya hanyalah sadaqat itu zakat di sini, lil fuqara wal masakin wal amilin alaihi wal fatiqulum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa binis sabil. 8. Nah. Adapun zakat fitrah sebagian ulama mengkhususkan untuk para fuqara fakir miskin. Nah, karena Nabi mengatakan zakatul fitri apa? Tu'matun lil masakin, tuhratan lis sha'imi min al-lawi war-rafath, min al-lawi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Kama qala alaihi salatu wassalam. Wa zakat fitrah itu gunanya apa? Pensuci bagi orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan sia-sia yang dia lakukan pada saat dia puasa pada bulan Ramadhan. Min al-lawi war-rafath. Nah, kemudian apa lagi? Wa tu'matan lil masakin, buat makanan untuk orang-orang miskin. Itu zakat fitrah. Sebagian membatasi bahwa zakat fitrah ini apa? Khusus bagi siapa? Orang-orang miskin saja. Dan sebagian ulama lagi ya memasukkan ke 8 tadi, salah satu dari 8 ini. Nah, jadi bal muhim, jangan sampai ya zakat ini diarahkan kepada orang-orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Terutama sering kita dengar bahwa ini zakat sekian persen untuk acara hari-hari besar Islam, maksudnya untuk acara maulidan itu. Nah, bahwa zakat itu sekian persen masuk ke masjid untuk pembangunan masjid, bukan untuk pembangunan masjid itu zakat. Nah, tidak diambil dari situ. Fala yakunu sarfu fi ghairi hadhihi al-masarif ats-tsamaniyah. Syekh mengatakan maka tidak dibolehkan mengarahkan zakat kecuali pada jenis 8 ini. Faman sarfa fi ghairi masarifiha ats-tsamaniyah lam yakun qad ata az-zakat. Siapa yang memberikan mengarahkan zakat-zakatnya selain kepada salah satu yang 8 ini, maka dia belum melaksanakan zakat, belum ditunaikan zakatnya. Walau anfaqa amwalan ta'ilatan malayin, seandainya dia menginfakkan harta yang begitu banyak, malayin, ya, triliunan kalau bahasa kita, malayin hanya jutaan real. Kalau jutaan real itu sudah triliunan kalau uang kita, ya, miliaran, ya, jutaan ataupun miliar, wasamaha zakatan, kemudian dia katakan zakat, ini zakat saya. Tapi ternyata uang yang jutaan ataupun triliunan tadi, ya, dia arahkan bukan kepada salah satu di antara delapan tadi. Kata beliau, dia belum teranggap menunaikan zakat. Ya, nah, wala takunu zakatun hatta tudha fi mawadhi'iha allati hasaraha Allah taala fiha, maka harta tersebut tidak dinamakan harta zakat sampai ditempatkan di tempat yang telah Allah sebutkan, yang Allah batasi, wah hanya pada delapan. Hadza makna ita'iz zakat, inilah makna yang terkandung dalam mukni tunaikan zakat. Wa aidan fi waqtiha, kode juga pada waktunya. Ayuhriju waqta wujubiha, dia keluarkan waktu wajibnya. Nanti ada di pembahasan-pembahasan fikih, bolehkah seseorang mengeluarkan zakatnya sebelum waktu? Waktunya itu dibahas. Nah. Jadi la yatabata'u wa yata'akhkhar wa yatakasal. Jangan telat, terlambat, bermalas-malasan. Dia keluarkan. Ya santai. Ya. Nah. Sampai melewati waktunya. Jangan telat. La yatabata wa yata'akhkhar wa yatakasal, bermalas-malasan. Tuibatan biha nafsuhu. Hanya hendaknya dia keluarkan dalam keadaan apa? Hatinya baik menerimanya, apa mengeluarkannya. Ada riba dalam agama mereka, tidak ada riba. Umpamanya wa illa, larangan khamr umpamanya, ya. Umpamanya wa illa. Pada agama-agama terdahulu juga ada larangan seperti itu. Nah, apa mereka merasa seperti itu? Maka ketahuilah mereka pun dosa-dosa mereka akan dicatat di samping atas kekufuran yang mereka lakukan, tidak mau masuk Islam, maka segala pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan juga dicatat sebagai tambahan dosa, supaya untuk apa? Memperberat siksaan buat mereka atas segala apa yang mereka telah langgar. Nah, jadi mereka mukhatab bifurudish syariah, ya, istilahnya. Mereka juga diarahkan man'iha minasyahawati wallahu jalla wa'ala, dan namanya jiwa ini tatathaqal, dan namanya jiwa ini tatathaqal asyam wa nafsu tatathaqal asyam. Artinya jiwa seorang itu berat puasa itu. Kenapa? Karena di dalam puasa itu masya Allah beberapa perkara yang keinginan syahwat kita, kita kekang untuk sementara, kita tahan. Syahwat kita keinginannya mau makan, kalau lapar mau minum, ya. Yang ada istrinya mau melakukan itu, luang suami istri. Tapi kalau dia puasa di siang hari, terlarang. Nah, kan berat, ya. Nah, akan tetapi ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, bahwasanya pada umat-umat terdahulu juga telah diwajibkan. Maknanya bahwasanya wahai kalian umat Muhammad, ketahuilah bahwa puasa ini jangan sampai kalian mengira bahwa ini hanya berlaku bagi kalian, juga pada umat-umat sebelum kalian juga sudah berlalu, sudah berlaku juga. Bahkan orang-orang jahiliyah kata beliau juga ma'ruf, mereka melakukan puasa yang dikenal dengan puasa Asyura. Wa qawlu la'allakum tattaqun, hadza bayanun lil hikmati minas siyam. Ini adalah penjelasan hikmah dari puasa. Fala'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Bayanun li hikmati bi masyru'ati siyam, penjelasan tentang hikmah disyariatkannya puasa. Wa huwa an yusabbibu taqwa, dengan puasa akan menyebabkan ketakwaan. Lianna siyama yatruku bil insanu ma'lufatihi wa syahawatihi wa marghubatihi taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala fayaksibahu taqwa. Karena dengan puasa itu seseorang meninggalkan keinginan-keinginan syahwatnya, ya, dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ menghasilkan nilai takwa. Nilai apa? Ketakwaan. Kama annahu yaksiru aidan syahwatan nafsi wa haddatiha, sebagaimana juga nah, puasa itu bisa memutus untuk sementara gejolak nafsu, Lianna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan itu masuk ke dalam manusia melalui aliran darah ataupun pembuluh darah manusia. Faman'u tanawul syahwat yatasallatu syaitan, maka menghalangi apa? Syahwat-syahwat tadi itu akan apa? Bisa menundukkan syaitan. Jadi orang yang banyak berpuasa pada puasa-puasa syar'i, maka dia akan lebih bisa mengekang, menahan apa-apa yang diinginkan oleh syaitan terhadapnya. Naam. Wa ma tarki syahawati yud'ibu majrad dam fa yatrudu syaitan 'anil muslim. Dengan meninggalkan apa? Perkara-perkara syahwat tadi, di mana syahwat itu akan bangkit ketika banyak makan, ya. Naam. Banyak makan, banyak ini, ya. Maka ketika dia tinggalkan perkara-perkara syahwatnya tadi di siang hari pada bulan Ramadan, maka itu akan melemahkan aliran darahnya, sehingga dengannya dia bisa dengan fayatrulus syaitanu alil muslim, sehingga syaitan akan terusir dari seorang muslim. Tapi siyami husulut taqwa allati hiya jima'ul khairi kulli, maka pada puasa itu terdapat padanya ketakwaan, melahirkan ketakwaan, di mana ketakwaan ada merupakan kumpulan kebaikan seluruhnya. Fahadhi fa'idatu siyam an yusabbihu taqwa, inilah fa'idah puasa yang melahirkan, mendatangkan ketakwaan, taqwa Allah Subhanahu wa taala, wa tiqa'al maharim asyahwat al muharrama, juga menjaga dia dari perkara-perkara yang diharamkan berupa perkara syahwat yang Allah haramkan. Lianna al-insana idza taraka al-mubahati ta'atan lillahi kana min babin awla an yatruka al-muharramat. Karena seseorang apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka ini lebih utama tentunya untuk dia meninggalkan perkara yang diharamkan. Baik, tinggal sedikit. As-siyamu yudarribu ala tajannubil haram. Dengan berpuasa akan melatih seseorang untuk menjauhi perkara yang diharamkan. Wa yudarribu ala tamakkuni min nafsihi al-ammara bis-su. Ya, dengan puasa akan mengajari, melatih dirinya ya untuk menguasai dirinya, jiwanya, al-ammara bis-su, di mana jiwa itu senang untuk mengarahkan orang pemiliknya untuk melakukan perkara kejahatan. Ya. Nah, wayatrudu anhu syaitan, dan akan mengusir darinya syaitan. Wa yulayyinu qalbahu litta'ah, dan akan membuat dirinya, hatinya untuk lebih lembut melakukan ketaatan. Itu semua yang ada pada puasa. Melatih diri seseorang untuk menjauhi perkara yang diharamkan, dan melatih dirinya untuk menguasai dirinya, nafsunya yang senantiasa memerintahkan dia, mengajak dia kepada perkara kejahatan. Walidzalika tajidu shaim, oleh karena itu engkau dapati orang berpuasa aqraba ilal khair minal muftir. Nah, beliau katakan orang yang berpuasa itu, yang rajin puasa, lebih dekat pada kebaikan daripada orang-orang yang tidak puasa. Insyaallah. Orang-orang yang puasa, kata beliau, mereka itu lebih dekat kepada kebaikan daripada orang yang tidak puasa. Tajiduhu yahrisu ala tilawatil Quran wa ala shalah. Orang yang puasa, engkau dapati dia sangatlah yahris, sangat berambisi, sangat berkeinginan, semangat untuk membaca Al-Quran dan juga melakukan sholat. Wa yadhhabu ilal masjid mubakkiran. Orang yang berpuasa akan lebih semangat untuk dia datang ke masjid cepat-cepat, berpagi-pagi, maksudnya di awal waktu. As-siyamu layyanahu litta'ati wa haddabahu kullu hadha dahilun fi qawli la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu akan menggampangkan dia, meringankan dia, melembutkan dia untuk melakukan ketaatan, dan ini seluruhnya masuk pada firman Allah, la'allakum tattaqun. Asy-syahid min al-ayah qawlu kutiba 'alaikum siyam, hadha dalilun 'ala fardhi siyam. Ini dalil akan wajibnya puasa. Wa fassarahu biqawli syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, li'anna qawlahu kutiba 'alaikum siyam mujmalun, fassarahu biqawli faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Dan tentu untuk panjang lebar tentang masalah hukum-hukum puasa di kitab-kitab fikih tentunya. Nah, ini apa? Hanya sekadar lewat saja, isyarat, ya. Bukan maksudnya untuk boleh membahas hukum-hukum puasa di sini. Karena intinya adalah perkara tauhid. Hanya saja beliau sebutkan berkaitan tentang puasanya rukun keislaman ada lima, ya. Yang diantaranya adalah apa yang baru saja disebutkan oleh beliau sini. Wallahu a'lam. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.